ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita. Yaitu yang berkaitan tentang ahkamul janaiz dari kitab Durrul Bahiyyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Masail-masail yang telah kita bahas dari hukum-hukum tentang jenazah, yaitu sebagian tentang tata cara kaifiyah salat jenazah. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa rakaat yang pertama, takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih sini menyebutkan wa yaqra'u ba'da at-takbiratil ula al-Fatihah wa surah, dan membaca pada takbir yang pertama setelah takbir yang pertama yaitu Al-Fatihah. Jadi takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Apakah membaca surat? Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wala yaqra ba'da umil Qur'an syai'an, tidak membaca setelah membaca Al-Qur'an sesuatu apapun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih, karena salat jenazah mabniun ala takhfif, bahwa syariat memperingan di dalam melaksanakan salat jenazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, juga tidak ada sujud sahwi, hanya takbir. Boleh 4 kali takbir, boleh 5 kali takbir. Hal ini sebagaimana yang telah kita lewati. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah oleh kalian jenazah, sehingga pengurusan jenazah itu lebih cepat, lebih baik. Memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya, itu dipercepat lebih baik. Wa yaqra'u ba'da takbiratil ula al-Fatihah wa surah. Wa yad'u baina takbirati bi'ad'iyati al-ma'thurah. Kemudian berdoa, ini takbir yang kedua, dengan doa-doa dalil-dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada takbir yang ketiga. Takbir yang kedua baca salawat. Takbir yang pertama, kita mulai dari takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang ketiga baru membaca doa dari dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Umamah Ibnu Sahl. Hadis Abi Umamah Ibnu Sahl, hadis sahih disahkan oleh para ulama dengan tentang jalan-jalan yang lain, dengan riwayat-riwayat yang lain, bahwa hadis ini sanadnya sahih. Ketika mengkhabarkan kepada laki-laki dari sahabat Nabi SAW tentang kaifiyah salat al-jenazah, dikatakan bertakbir, thumma yusalli ala nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama al-fatihah, kemudian takbir yang kedua berselawat kepada nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil menunjukkan bahwa takbir yang kedua itu membaca salawat kepada nabi alaihi salatu wassalam. Dan membaca salawat kepada nabi alaihi salatu wassalam itu seperti membaca salawat ketika tasyahud. Naam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini salawat yang dibaca pada takbir yang kedua, sebagaimana dalam hadis Abi Umamah yang tadi kita sebutkan. Nah. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa. Dan hal ini juga sebagaimana dalam hadis Abi Umamah yang tadi kita sebutkan tentang kaifiyah salat jenazah. Yang pertama bertakbir, ini baca Al-Fatihah, kemudian bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yukhallis as-salah. Kemudian mengikhlaskan salah, yaitu doa kepada al-mayyit. Dan juga sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan sebagaimana dalam hadis Talha ibn Abdullah ibn Auf qala salaitu khalfa ibni Abbas ala janazah faqara fatihah al-kitab faqala li ta'ala. Afwan, bukan hadis itu, hadis Abi Hurairah. Afwan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ulangi hadis Abi Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam qala idza shallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian salat 'ala al-mayyit, salat jenazah, fa akhlisu lahu ad-du'a. Fa akhlisu, maka ikhlaskan oleh kalian di dalam berdoa. Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan bahwa di dalam hadis ini, dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ini dalil menunjukkan seseorang berdoa untuk mayit dengan doa-doa yang mudah. Tentang rahmat, tentang dijauhkannya dari neraka. Dan para ulama mengatakan, akan tetapi yang lebih utama, seseorang berdoa sebagaimana doa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika mensolatkan mayit. Yaitu hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yani selain dari Bukhari dan Muslim yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, itu hadis Abi Hurairah. Sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik bahwa Nabi alaihissalatu wassalam shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakir min khatayaka ma yunqa thawbul ab kama naqaita thawbal abyad min ad-danas wa adilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannah waqihi fitnatul qabr wa adaban nar. Hadis ini ada terdapat di kitab Bulughul Maram. Dan juga hadis yang kedua, hadis Auf bin Malik dikeluarkan oleh Muslim. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini doa-doa yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat jenazah. Mana doa yang paling sahih? Yaitu yang pertama tadi. Hadis Auf bin Malik. Karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kedua juga sahih hadis Abi Hurairah. Tapi yang pertama asah, lebih sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kedua hadis Abi Hurairah, yaitu yang dikeluarkan oleh Ashabu Sunan. Yang dikeluarkan oleh Ashabu Sunan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan Rahul Muslim, sebutkan dalam Bulughul Maram, akan tetapi Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, hadis Abi Hurairah, yaitu Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahida wa ghaibina wa saghina wa kabirina, sampai dari hadis dari doa Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kalian silakan untuk memilih, mau hadis yang pertama boleh, ataupun mau hadis yang kedua jais. Hadis yang pertama asah, lebih sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wafi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu, sampai dari doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau bisa hadis ini dihafal. Hadis ini dihafal, doa ini, baik hadis Auf bin Malik ataupun hadis Abi Hurairah. Karena ini adalah merupakan doa yang dibaca nanti ketika sholat jenazah. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Nah. Baik hadis yang pertama atau hadis yang kedua. Hadis pertama cukup panjang. Doa yang kedua lebih pendek sedikit. Silakan kalian hafalkan salah satu hadis. Hadis Auf bin Malik ataupun hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini yang dibaca ketika rakaat yang ketiga. Ini dibaca ketika rakaat yang ketiga. Kemudian apa yang dibaca ketika takbir yang keempat? Di dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwa dalam hadis disebutkan takbir yang pertama pun takbir yang kedua membaca salawat Nabi, takbir yang ketiga dengan doa, kemudian takbir yang keempat tidak membaca, diam sejenak, setelah itu salam. Dengan ini ketika takbir yang keempat tidak membaca apapun. Nah, sebagaimana di dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa zikir ba'da rabi'ah ghair wajib bila khilaf. Yani zikir setelah takbir yang keempat ghair wajib. Bahkan para ulama mengatakan hanya diam sejenak, setelah itu salam. Yang dibaca pada salat jenazah hanya takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, sedangkan takbir yang keempat diam sejenak kemudian salam. Tapi apakah mengangkat kedua tangan di dalam takbir? Syekh Mubir rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ketika salat jenazah. Takbir yang pertama ma'ruf. Itu takbiratul ihram pertama kali Allahu akbar mengangkat. Sedangkan takbir yang berikutnya, apakah mengangkat tangan? Al-Alama Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih mengatakan tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka yang mengatakan annahu yarfa'u yadai setiap kali takbir, di sana terdapat asar dari Ibnu Umar. Asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Asar dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya. Dan asar di sini juga khilaf di antara para ulama apakah sahih ataupun tidak. Jelas seseorang yang mengangkat tangannya fahada jais, yang tidak mengangkat tangan juga fahada jais. Kemudian sebagaimana yang telah kita baca bahwa di dalam sholat jenazah itu dipelankan baik membaca Al-Fatihah ataupun salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam ataupun doa itu dipelankan. Nah. Dan afdal dalam melaksanakan sholat jenazah di lapangan. Nah, apabila memungkinkan di musalla. Sedangkan apabila tidak memungkinkan, boleh untuk melaksanakan fil masjid, boleh sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi pernah melakukan keseringan Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan di musalla. Sebagian dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam mensolati salatul ghaib, salat al-Najasyi. Nabi bersama para sahabatnya keluar ke lapangan melaksanakan sholat jenazah. Nah, secara keseringan Nabi melaksanakan di luar. Dan Nabi pernah melaksanakan di dalam masjid ketika meninggal Al-Ibnil Bayda, yaitu Sahal dan Suhail. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Wallahi laqad salam Nabi alaihissalatu wassalam Al-Ibnil Bayda fil masjid. Di masjid yaitu Sahal dan Suhail. Nah, dan khulasa dari pembahasan tentang sholat jenazah bahwa pada takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Apakah membaca doa istiftah? Yang rajih tidak membaca doa istiftah. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan karena sholat jenazah mabniyun ala takhfif, diringankan, sehingga langsung membaca Al-Fatihah. Nah. Kemudian pada takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Abi Umamah. Pada takbir yang ketiga membaca doa. Doanya mau kalian doa dengan hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fahada asahlah hadis dari tentang doa jenazah, hadis yang paling sahih itu di situ. Tentang salat jenazah, doa yang paling sahih itu hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Atau boleh dengan hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Dua-duanya boleh. pada takbir yang keempat tidak membaca apapun, diam sejenak, setelah itu salam. Taib. Kalian hafalkan doa jenazah. Taib. Pertemuan berikutnya nanti ana akan tunjuk secara acak. Hafalkan doa salat jenazah. Terserah kalian mau hadisnya Auf bin Malik ataupun hadis Abi Hurairah. Dua-duanya jais. Yang jelas hafal. Hafal, kalian seperti menghafal Al-Fatihah. Ya, ini tidak ada kesalahan lain sebagainya. Karena hal ini akan dibaca ketika salat jenazah. Terus, Al-Fatihah hafal semuanya. Salawat juga sering dibaca di ketika salat. Ini yang ketiga. Yang ketiga, doa ini juga dihafalkan sampai kalian betul-betul faham. Karena ini yang akan dibaca ketika salat jenazah. Allah Ta'ala alam. Baik. Sisa pembahasan tentang salat jenazah insyaallah Ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.